Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-28 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-26, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut, yaitu di kalangan musuh-musuh beliau, sejauh sebulan perjalanan. Waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuran. Yang kedua, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan juga sebagai tahur, alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli. Maka barang siapa dari kalangan umatku ini mendapati waktu salat, itu dimanapun dia berada, falyusalli, maka hendaklah dia salat. Wa uhillat li al-ghanaim. Yang ketiga, dihalalkan bagiku ghanimah-ghanimah perang. Walam tahilla li ahadin min qabli, dan sebelumnya tidak dihalalkan bagi nabi-nabi sebelumku. Wa utitu syafa'ah. Yang keempat, aku diberikan syafaat. Dan yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'amah. Dan para nabi terdahulu diutus kepada umatnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan tentang perkara-perkara yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari kalangan para nabi sebelum beliau, yang di mana 5 perkara ini seluruhnya kembali kepada umat ini dengan bentuk kebaikan dan keberkahan serta manfaat yang bisa diambil oleh umat beliau. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan kekhususan beliau adalah Allah berikan pertolongan dengan memberikan rasa takut kepada musuh-musuh beliau sejak mereka 1 bulan perjalanan. Dan demikianlah apabila Allah menghendaki untuk menolong hambanya dari musuh-musuh mereka, maka Allah akan timpakan rasa takut kepada musuh-musuh mereka tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-151, "Tanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Akan kami timpakan ke dalam hati-hati orang-orang kafir itu rasa takut disebabkan mereka berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan bukti tentangnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hati orang-orang beriman kekuatan dan ketenangan, yang itu merupakan sebab terbesar untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan sebaliknya, bagi musuh-musuh mereka, Allah timpakan rasa takut sebelum mereka berhadapan dengan kaum muslimin. Dan sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang beriman agar mereka bisa mendapatkan kemenangan dari musuh-musuh mereka dengan cara menganjurkan hal-hal yang itu merupakan sebab-sebab kemenangan, seperti persatuan di kalangan mereka, dan agar mereka bersabar dan mempersiapkan kekuatan yang bisa digunakan untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Yang semua itu merupakan sebab yang bisa mendatangkan kemenangan di samping rasa ketakutan yang Allah timpakan kepada musuh-musuh mereka. Jadi ini merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga musuh-musuh beliau sebelum sempat untuk berhadapan dengan beliau dan kaum ini maka mereka telah timpa rasa terlebih dahulu. Hal kedua yang merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan, "Ju'ilatil ardu kulluha masjidan wa tahura." Semua bumi ini dijadikan bagiku sebagai masjid dan sebagai tahur, alat bersuci. Dari sini kita mengetahui bahwasanya dimanapun seorang muslim berada, apabila telah datang waktu salat dan dia tidak mendapati bangunan masjid, maka dia bisa melakukan salat di tempat tersebut tanpa harus pergi ke bangunan masjid yang kita kenal, karena seluruh bagian bumi ini adalah masjid yang Nabi SAW bersabda, sehingga tidak dikecualikan tempat apapun untuk melakukan salat kecuali beberapa yang memang telah dikecualikan oleh syariat, diantaranya adalah kuburan, kemudian tempat yang di situ ada najisnya, karena kan itu akan mengotori pakaian dan badan orang yang salat, sedangkan suci dari najis itu adalah syarat sahnya salat. Begitu juga sebagaimana beliau sebutkan di sini, tempat yang di situ maksud diambil dengan cara yang tidak benar, maka itu juga termasuk yang dilarang untuk melakukan salat di tempat tersebut. Begitu juga bumi ini dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Maka kalau seorang tidak mendapati air untuk bertaharah, atau dia tidak mampu untuk menggunakan air untuk bertaharah dikarenakan sakit, maka dia bisa menggunakan pengganti air, yaitu fa'idan, tanah atau permukaan bumi yang itu merupakan bagian dari bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiban," maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'idan thayyiban. Yang sini merupakan pengganti air apabila seorang tidak mendapati air. Dan beliau sebutkan bahwasanya hukum qa'id atau pengganti air ini yang beliau sebutkan maksudnya adalah kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ardh min jami'i ajza'iha. Segala yang berada di permukaan bumi itu merupakan bagian dari material bumi, maka ini bisa digunakan untuk bertahar. Dan hukumnya sama dengan hukum air, dalam artian boleh dilakukan, boleh digunakan untuk melakukan salat, berapapun salat yang dilakukan sampai atau selama dia belum berhadas. Sebagaimana seorang bisa melakukan salat dengan wudu selama dia belum berhadas, dan tidak terkait dengan dibatasi masuk waktu sholat atau keluar waktu sholat. Ini merupakan pendapat yang mendukung dalam permasalahan ini, karena hukumnya adalah sama dengan air, karena sebagai pengganti air. Dan ini merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada umatnya, di mana bisa menggunakan tempat manapun untuk melakukan sholat dan juga bisa menggunakan bagian bumi manapun sebagai pengganti air apabila mereka tidak mendapati air. Kekhususan yang ketiga yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku rampasan perang yang sebelumnya tidak dihalalkan bagi nabi sebelum. Syekh menyebutkan di sini, dahulu di kalangan umat-umat dahulu jihad itu sedikit kalau dibandingkan dengan jihad yang ada pada umat ini, dan juga tingkat keimanan mereka di umat-umat sebelum umat Islam ini kalah dibandingkan kekuatan keimanan dan keikhlasan yang ada dibandingkan kaum muslimin. Oleh karena itu merupakan bentuk rahmat yang Allah berikan kepada mereka, kepada umat sebelum Islam, Allah haramkan mereka untuk mengambil ghanimah, rampasan perang, agar itu tidak merusak keikhlasan mereka. Sehingga kalau mereka berperang, maka rampasan perangnya tidak boleh mereka miliki. Berbeda dengan umat ini, yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkannya sehingga boleh dimiliki oleh kaum muslimin. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam kitab-kitab para fuqaha. Kemudian hal yang keempat yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diberikan syafaat. Syafaat di sini maksudnya adalah syafaatul ufna, syafaat yang akan beliau peroleh ketika seluruh makhluk ketika itu membutuhkan syafaatnya para nabi, agar Allah Subhanahu wa taala segera menegakkan perhitungan kepada mereka. Maka seluruh para nabi itu memberikan uzurnya, tidak bisa memberikan syafaat, hingga akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang Allah karuniakan hak untuk memberikan syafaat tersebut. Yang ini merupakan al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji yang Allah karuniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mendapatkan syafaat ini adalah ruh manusia, karena ini adalah syafaat ultima. Sebagaimana juga Nabi SAW memiliki syafaat yang khusus yang akan beliau berikan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis beliau, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka yang maksud syafaat yang keempat ini adalah syafaatul uzma, yang itu merupakan khususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, untuk akhir yang beliau sebutkan di sini, bahwasanya para nabi-nabi sebelum beliau itu diutus kepada umat mereka secara khusus, sedangkan beliau diutus kepada seluruh manusia. Yang demikian itu dikarenakan syariat yang beliau bawa ini telah sempurna dan bersifat umum, mencakup seluruh kebaikan yang ada pada setiap zaman dan setiap tempat, sehingga tidak butuh lagi ada syariat yang lain. Maka barang siapa dia ingin untuk mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan di dunianya maupun dalam agamanya, maka dia bisa mengambilnya dari syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian lima hal yang beliau sampaikan di dalam hadis ini, yang semua itu sebagai kekhususan beliau dibandingkan apa yang Allah karuniakan kepada para nabi-nabi sebelum beliau. Demikian, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan hadis berikutnya pada halaqah mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.